saudara selamanya. Meski jarak pisahkan kita, meski tim kita pun berbeda, bahasa pun kita tak sama, warna orange persatukan kita. Di Jakarta The Jackmania, Samarinda Pusamania, Derby Orange selamanya, Derby Orange di Indonesia. Jagat raya di negeri ini. That's right, brother. Salam satu orange kawan.